وشكر الله على ما من علينا من نعم كثيرة عظيمة. Senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia Allah Ta'ala, nikmat-nikmat yang sangat banyak dan sangat besar yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali untuk berkumpul di dalam majelis ta'lim atau majelis ilmu yang merupakan Riyadul Jannah, taman-taman syurga, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fiddin azzakumullah, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan keterangan Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala pada pembahasan haqqullah 'alal ibad, yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, atau sebaliknya kewajiban hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka soal yang pertama, berkata penanya, limadza khalaqana Allah, untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua? Maka jawabannya adalah, khalaqana Allahu lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, muttafaqun 'alaih. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua adalah untuk beribadah kepadanya jalla wa ala. Wala nusyriku bihi syai'an, dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wa dalilu qaulullahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala di dalam surah Adz-Dzariyat pada ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan, kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali dalam rangka mereka memurnikan ibadah itu hanya kepadaku, kata Allah jalla wa'ala. Jadi ini tujuan penciptaan jin dan manusia dan seluruh makhluk diciptakan oleh Allah Ta'ala, tujuannya agar mereka memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah terhadap hamba-hambanya adalah agar seluruh hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak memperserikatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Ini merupakan hak Allah terhadap hambanya. Ya, adapun hak hamba terhadap Allah, sebagaimana lanjutan dari hadis ini atau bagian dari hadis ini dalam Bukhari Muslim, yaitu an la yu'adzibahu ma lam yusyrik bihi syai'an. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mewajibkan terhadap dirinya dan menjadi hak hamba terhadap diri Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah tidak akan menyiksa seorang hamba pun yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, hak Allah terhadap hamba-hambanya adalah agar seluruh hamba itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian barakallahu fikum. Walhasil, tujuan kita dicipta oleh Allah Ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan aktivitas duniawiyah yang kita hidup di muka bumi ini, di dunia ini, semua adalah juga kita niatkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makan dan minum kita, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah dengan kita mengkonsumsi makanan, minuman agar fisik ini menjadi kuat, terhindar dari penyakit, kemudian kita sehat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala aktivitas dunia kita, rezeki yang kita cari, nafkah dan sebagainya, aktivitas duniawiyah, semua kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena tidaklah Allah menciptakan kita melainkan karena sebab itu. Karena sebab ibadah. Barakallahu fikum. Artinya para ulama menyatakan, kalian semua makhluk tidak dicipta oleh Allah Ta'ala ya, kalau bukan karena ibadah. Nah, termasuk penciptaan surga dan neraka tidak dicipta oleh Allah Ta'ala kalau bukan karena ibadah. Para nabi dan rasul tidak diutus oleh Allah kalau bukan karena ibadah. Naam, kitab-kitab dari langit tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala kalau bukan karena ibadah. Maka seluruhnya adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Naam, demikian ikhwani fiddin azzakumullah, dan dalil-dalil di dalam Al-Quran terkait dengan masalah apa yang saya sebutkan ini sangatlah banyak, dan sebagian telah kita sebutkan di dalam majelis-majelis kita yang telah berlalu. Barakallahu fikum. Di antara firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa pengutusan para nabi dan rasul, misalnya, tidaklah mereka diutus kecuali karena perwujudan kemurnian ibadah, karena tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Naam, ayat-ayat yang sangat banyak barakallahu fikum yang Allah Ta'ala menyatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin, benar-benar sungguh kami mengutus pada setiap umat, setiap generasi seorang rasul. Ya, tujuannya pengutusan rasul itu an i'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka mewujudkan kemurnian ibadah itu dan menjauhi kesyirikan, yakni taghut-taghut. Naam, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, kami turunkan padanya wahyu Alkitab dari langit, yang juga kitab itu diturunkan. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara hak, secara benar, melainkan hanya Allah Ta'ala. Fa'budun, maka murnikanlah ibadah itu hanya kepada-Ku. Naam, demikian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh penciptaan makhluk ini tidak lain dan tidak bukan melainkan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, demikian barakallahu fikum. Oleh karena itu, di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman menjelaskan, naam, seluruh apa yang ada di langit dan di bumi semua itu adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berislam kepada Allah Ta'ala. Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Bagi Allah, kepada Allah Ta'ala seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi, mau atau tidak mau, semua mereka itu hanya beribadah kepada Allah, dan kepada Allah mereka dikembalikan. Demikian barakallahu fikum, sehingga kita semua dicipta oleh Allah, khususnya manusia dan jin, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk mewujudkan peribadatan kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan tidak mempersyarikatkan Allah sedikit pun. Demikian barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang kedua, ma hiyal ibadah? Apa itu ibadah? Naam, setelah kita memahami tujuan penciptaan seluruh makhluk dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, maka perlu kita memahami apa itu makna ibadah. Maka dijawab oleh beliau, al-ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Di sini kurang lengkap, ya saya tambahkan dan saya bacakan yang lengkap dari definisi ibadah yang disebutkan oleh para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa al-ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, baik berupa ucapan ataupun amalan, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itu definisi daripada al-ibadah sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya. Naam, bahwa ibadah itu adalah seluruh hal yang mencakup, ya, baik ucapan atau perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Naam, dan ini telah kita singgung pada awal-awal majelis kita. Naam, saya telah menjelaskannya barakallahu fikum, bahwa ucapan ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Demikian pula amalan, ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Ucapan yang nampak adalah apa yang kita ucapkan, yang didengarkan oleh orang lain, yang kita lafadzkan dengan lisan kita, ya, itu ucapan yang nampak. Ucapan yang tersembunyi adalah yang dimaksud dengannya, naam, adalah keyakinan, al-i'tiqad. Dan amalan ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Amalan yang nampak adalah yang kita lakukan dengan anggota badan, dan amalan yang tersembunyi adalah amalan-amalan hati, termasuk niat. Niat adalah amalannya hati. Rasa takut, rasa harap, al-khawf, war-raja, tawakkal, dan seterusnya istighathah, wal-isti'anah, semua adalah al-mahabbah, rasa cinta, pengagungan, rasa takut, rasa cinta, rasa harap. Naam, semua itu adalah amalannya hati yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Maka tatkala semua itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang tentunya terdapat di dalamnya Al-Quran dan Sunnah, semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoi adalah yang terdapat padanya dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau terdapat ijma' para sahabat yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah, syariat yang mulia ini, maka itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, walaupun berdasarkan akal dan perasaan manusia itu baik, tetapi bertentangan dengan dalil Al-Quran atau Sunnah atau ijma' atau dawabit dan kawaid syariah, kaidah-kaidah syariah, maka itu pasti tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ibadah adalah seluruh hal yang mencakup baik ucapan yang nampak atau yang tersembunyi, atau perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka itu adalah dalam makna al-ibadah. Sekali lagi, ucapan yang tersembunyi adalah al-i'tiqad wa tasdiq, yaitu keyakinan, ya, dan pembenaran di dalam kalbu. Itu adalah ucapannya hati. Adapun amalannya hati, seperti rasa takut, rasa harap, ya, dan seterusnya, tawakal, niat, semua itu adalah termasuk dalam amalan-amalan hati yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh di sini mencontohkan kaddu'a was-shalah wal khusyu' wa ghairiha. Qala Allahu Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu Ta'ala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Ila akhiril hadis. "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa in sa'alani fa'utihi wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannah. Naam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bentuk ibadah seperti doa, solat, dan khusyuk. Naam, doa adalah ibadah, solat adalah ibadah, rasa khusyuk adalah ibadah. Naam, Allah Ta'ala berfirman, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidup dan matiku adalah hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Naam. Demikian barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa solat itu adalah ibadah. Ibadah yang terkumpul di dalamnya. Naam. Ibadah yang berupa ucapan dan juga perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Ya, jadi ibadah solat, kita membaca dengan lisan kita, kemudian kita bergerak dengan anggota badan kita, kemudian kita memiliki keyakinan, ya, dan amalan yang tersembunyi di dalam hati kita, rasa takut kepada Allah, ya, memahami apa yang kita baca, kemudian menimbulkan rasa khusyuk dan rasa takut kita kepada Allah. Demikian pula rasa harap yang merupakan amalan-amalannya hati. Barakallahu fikum. Niat merupakan amalannya hati. Maka ibadah sholat terkumpul di dalamnya ucapan dan perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Nah, demikian pula doa. Ya. Naam, dan dalil-dalil di dalam Al-Quran sangatlah banyak yang kita akan bacakan insyaAllah ta'ala. Ya, terkait dengan jenis-jenis ibadah yang akan kita bacakan pada pertanyaan selanjutnya. Naam, sebelumnya kita membacakan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam hadisul Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, ahabbu ilayya, yang paling aku cintai, mimma aftaradtuhu alaihi, dari sesuatu yang aku wajibkan kepadanya, yang aku fardukan padanya. Yani amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala seorang hamba dalam mendekatkan dirinya kepada Allah adalah amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib. Nah, maka itu adalah amalan yang sangat dicintai, ya, atau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya dalam hadis kursi ini, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Setelah hambaku itu melakukan yang wajib, maka senantiasa dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang mustahab, yang sunnah pula. Ya. Yataqarrabu ilayya bin nawafil, nafilah. Setelah wajib dia menambah dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya, kata Allah Ta'ala. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia pakai mendengar, menjadi pandangannya yang dia pakai memandang, menjadi tangannya yang dia pakai memegang, menjadi kakinya yang dia pakai berjalan. Dan jika dia meminta kepadaku, aku akan kabulkan, aku akan berikan. Dan jika dia memohon perlindungan, maka aku akan melindunginya. Demikian barakallahu fikum hadis qudsi yang mulia ini. Naam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, yang menunjukkan kepada kita semua bahwa ibadah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah ibadah yang wajib, kemudian setelah itu yang sunnah-sunnah. Siapa yang menjaga yang wajib dan menambahnya dengan yang sunnah-sunnah, maka menyebabkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Allah telah mencintainya, maka Allah selalu bersamanya, yakni Allah melindungi dia. Naam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dia, pandangannya, pendengarannya, tangan dan kakinya. Dan bahkan jika dia berdoa kepada Allah meminta, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Dan jika dia memohon kepada Allah perlindungan, maka Allah Ta'ala pasti melindunginya. Demikian barakallahu fikum. Dan mereka inilah yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada majelis-majelis sebelumnya, ya, ini termasuk tingkatan orang-orang yang beriman yang tertinggi imannya adalah mereka yang menegakkan seluruh yang wajib-wajib dan menambah dengan yang sunnah-sunnah, sebaliknya meninggalkan seluruh yang haram-haram, bahkan meninggalkan pula yang makruh-makruh. Ini tingkatan orang-orang yang beriman yang tertinggi imannya. barakallahu fikum, yang mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta pengabulan doa dari Allah Jalla wa'ala. Naam. Demikian barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ma hiya anwa'ul ibadah? Apa itu jenis-jenis ibadah? Setelah kita memahami tujuan penciptaan makhluk dan memahami makna ibadah, kemudian setelah itu kita perlu mengetahui pula jenis-jenis ibadah. Naam. Maka jawabannya, anwa'ul ibadah kathiratun minha ad-du'a wal khauf wal raja wal tawakkul wal ragba wal rahba wal dhabh wal nadru wal ruku' wal sujud wal tawaf wal halaf wal hukm wa ghairu dhalika min anwa'il ibadat al masyru'ah. Jenis-jenis ibadah itu sangat banyak, ya, diantaranya doa, rasa takut, rasa harap, tawakal, ar-ragba, rasa cinta atau harap, ar-rahba, rasa takut atau cemas, wadzabah, menyembelih, bernazar, ruku, sujud, tawaf, bersumpah atas nama Allah, ya, berhukum dengan hukum Allah, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang disyariatkan. Semua itu masuk dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Maka barakallahu fikum, sebelum kita melanjutkan pada pertanyaan selanjutnya, kita terlebih dahulu, ya, menyebutkan dalil-dalil terkait dengan jenis-jenis ibadah yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama, doa. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Ud'uni fa'astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Naam, sesungguhnya Allah Ta'ala merintahkan kita, ud'uni, berdoalah kepadaku. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk berdoa, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka jahannam seburuk-buruk dan sehina-hina tempat. Demikian barakallahu fikum. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis bahwa doa itu adalah intinya ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Adapun lafaz yang menyebutkan doa, mukhul ibadah, ya, lafaz itu lemah, akan tetapi maknanya sahih, benar. Dan yang sahih adalah lafaz al-ibadah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yakni doa adalah intinya ibadah. Ya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Ya, baik di sini doa berupa al-ibadah ataupun doa berupa masalah. Ya, karena doa itu para ulama menjelaskan membagi dua. Ya, ada doa ibadah, seluruh ibadah yang kita lakukan itu termasuk dalam doa. Semua ibadah. Ya. Dan ada doa masalah, yaitu doa yang kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, maka perintah Allah untuk kita berdoa kepadanya masuk di dalamnya. Baik doa ibadah ataupun doa al-mas'alah. Doa berupa permintaan. Barakallahu fikum. Naam. Demikian dalil di dalam Al-Quran terkait dengan doa, dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa doa itu adalah intinya daripada ibadah. Nah, maka kita berdoa hanya kepada Allah Ta'ala, dan diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk kita berdoa kepada selainnya. Dan ini telah terdahulu barakallahu fikum, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Nah, bahwa selain daripada Allah Ta'ala yang kalian minta padanya, berdoa kepadanya, Allah Ta'ala tidak akan mengabulkannya. Naam, la yamlikuna min qitmir. Orang-orang itu tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan doa walaupun setipis kulit ari. Ya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, yakni orang-orang yang telah meninggal dunia di dalam kuburnya, la yasma'u du'aakum, mereka itu tidak akan mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau seandainya mereka mendengarkan, anggaplah mereka tidak akan mampu mengabulkannya. Naam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan, ya, orang-orang yang kalian berdoa kepadanya selain Allah taala, Allah taala menyatakan, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu, wahai manusia seluruhnya, Allah membuat permisalan, maka dengarkan baik-baik permisalan itu. Innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaba, bahwa orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah taala tersebut, lan yakhluqu dzubaba, mereka tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Ya, walau ijtama'u lahu, walaupun mereka seluruh manusia berkumpul di muka bumi ini untuk merumuskan, ya, menciptakan lalat, mereka tidak akan mampu. Wa in yaslubahumud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-thalib wal matlub, jika lalat itu merebut sesuatu makanan dari mereka, dari kalian semua, la yastanqidhuhu min, kalian tidak mampu mengambil kembali makanan yang direbut oleh lalat tersebut. Dha'fa at-thalib wal matlub, alangkah lemahnya orang yang meminta dan yang diminta, yang berdoa dan yang didoai, semuanya lemah karena mereka adalah makhluk. Maka doa itu adalah ibadah yang wajib hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Barakallahu fikum. Dan berapa banyak orang-orang dari saudara-saudara kita yang belum memahami makna ibadah yang sebenar-benar semurni-murni ibadah, maka mereka berdoa kepada Allah namun melalui kuburan-kuburan para wali, berdoa kepada Allah melalui jin-jin, berdoa kepada Allah melalui tempat-tempat yang dikeramatkan, berdoa kepada Allah melalui, ya, mantra-mantra atau melalui cara-cara yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Nah, maka doa ini adalah merupakan ibadah yang wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rasa takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, kepada makhluk, maka takutlah hanya kepada-Ku, kata Allah, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Nah, maka al-khauf, rasa takut itu dibagi oleh para ulama. Ada rasa takut yang berupa ibadah, ada rasa takut yang bersifat tabiah manusia. Maka yang dilarang untuk menunjukkan rasa takut itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah rasa takut yang bermakna ibadah, yang bersifat ibadah. Naam, seperti takut dengan para jin yang tidak nampak di mata kita. Ya, kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, adapun rasa takut bersifat tabiah seperti takut dengan ular, singa, ya, maka itu takut yang bersifat tabiah pada seluruh manusia, maka dia tidak termasuk syirik. Tidak termasuk dalam makna ibadah. Tetapi yang termasuk dalam kesyirikan makna ibadah yang Allah taala firmankan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, yaitu rasa takut yang bersifat ibadah yang wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan jin-jin, naam, yang atau dengan hantu-hantu dan sebagainya, ya, takut dengan sihir orang yang menyihir. Nah, maka itu semua rasa takut yang tidak boleh melainkan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, untuk mengokohkan, ya, menangkal rasa takut yang mengantarkan pada syirik ini, kita wajib mengenal tauhid. Kita wajib mengenal tauhid yang benar, sehingga dengan itu, dengan tauhid itu akan membentengi kita dari rasa takut yang menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Naam. Ya, di dalam ayat yang lain sebagian manusia ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sebagian mereka berlindung kepada jin-jin. Ya, bekerja sama dengan para jin. Maka tidak lain demikian itu melainkan menambah rasa takut. Ya, akan menambah kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh ya takut kepada sesuatu yang tidak nampak di hadapan kita dari para jin ya atau sihir-sihir yang dari para penyihir. Naam, akan tetapi kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah perlindungan darinya, kemudian kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian pula rasa harap adalah ibadah hati yang Allah taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya, barang siapa yang semata-mata hanya berharap dengan perjumpaan Allah Subhanahu wa taala, faly'amal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal dengan amalan soleh dan jangan dia berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini dalil yang menunjukkan bahwa ar-raja, rasa harap kepada Allah taala adalah merupakan ibadah kepadanya jalla wa ala. Nah, barang siapa yang benar-benar mengharapkan perjumpaan hanya kepada Allah, faly'amal 'amalan soleh wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia beramal dengan amalan soleh dan jangan dia berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Nah, kemudian tawakal juga dalam merupakan ibadah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang yang beriman. Ya, tawakal adalah i'timadul qalb wa akhdul ikhtiar, ya, penyandaran hati hanya kepada Allah dan menempuh usaha, ya, ikhtiar, itu tawakal. Sehingga tawakal rukunnya ada dua, ya, ketergantungan hati hanya kepada Allah dan yang kedua menempuh usaha. Maka orang yang tidak berusaha maka dia bukan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena Allah taala merintahkan kita untuk beramal, berusaha, ya, menempuh upaya dan usaha yang halal, ya, dalam kehidupan dunia ini. Maka itu merupakan tawakal kepada Allah taala dan menggantungkan hati ini hanya kepada Allah taala setelah kita berupaya. Naam. Maka kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti diberi jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang dia tidak menyangka, dan siapa yang bertawakal kepada Allah pasti Allah yang menjaminnya, fa huwa hasbuh. Naam, Allah yang menjadi penjaminnya. Sudah azan Isya belum? Sudah. Nah, barakallahu fikum. Karena waktu salatul isya telah masuk, maka lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akan lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.